إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk bisa kajian di tempat ini. Kita melanjutkan sampai pada bab yang ke-40. Kita telah masuk pada langsung ke nomor 574. Nomor yang terakhir pada bab ini. Qala Abu Qilabah rahimahullah, inna ahlal ahwa'i ahlu dhalalatin. Sesungguhnya ahlul ahwa', mereka adalah orang-orang yang sesat, ahlu dhalalah. Sudah kita lewati pengertian hawa. Apa itu hawa? Disebutkan dalam Al-Quran adalah semua yang berbeda dengan bimbingannya Rasul, maka itu adalah al-hawa. Walaupun mungkin dianggap oleh budaya kita itu baik, tapi ketika itu berbeda dengan bimbingan Nabi, itu adalah hawa. Misal seperti berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Beberapa orang menganggap kalau kita tidak mau berjabat tangan dengan mereka, para wanita itu, lagi hajatan bemanya, kita tidak mau jabat tangan, oh kamu sombong, dan yang lainnya. Dituduh dengan tuduhan yang jelek. Kamu ngaji di mana sih? Kok gak mau salaman sama saya? Sombong banget. Malah justru yang sesuai dengan sunnah, yakni tidak boleh kita berjabat tangan dengan dia. Dia hanya sekedar teman sekolah dulu, masa SMP umpamanya. Bukan apa-apanya kita. Maka sesuatu yang dikatakan hawa dikarenakan tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ma ahwa'ahum. Ketahuilah olehmu, apabila mereka tidak mau mengikutimu, maka sesungguhnya mereka berarti mengikuti hawa nafsu mereka. Ketika kita mengikuti Rasul, maka itu tidak dikatakan hawa. Itu dikatakan ittiba. Karena kita mengikuti Rasul, bukan mengikuti diri kita. Tetapi kalau kita mengikuti keinginan kita, kehendak kita, yang mana keinginan dan kehendak kita itu berbeda dengan bimbingan Rasul, maka berarti kita mengikuti apa? Hawa nafsu. Baik itu dosa besar ataupun itu berkaitan dengan ibadah. Seorang beribadah tanpa bimbingan Rasul, tidak ada dasar dalilnya, maka dia walaupun mengklaim dirinya sedang beribadah, tetap itu syarat agama kita dikatakan pengikut hawa nafsu. Walaupun pelakunya merasa sedang beribadah. Kenapa dikatakan dia mengikuti hawa nafsu? Padahal yang dibaca umpamanya tasbih, takbir, ya, ada sisi sunnahnya. Dikarenakan dia melakukan hal itu dengan tata cara yang tidak ada sunnahnya, maka dia dikatakan sebagai pengikut hawa nafsu. yang kadangkala manusia marah kalau disebut seperti itu. Ahli bid'ah marah kalau disebut seperti itu. Karena mereka meyakini itu bukan hawa nafsu. Meyakini itu adalah bagian dari ibadah. Itulah perbedaan ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah dalam menilai sesuatu. Perbedaan dalam menilai, perbedaan dalam sudut pandang, perbedaan dalam keyakinan, ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah yang menyebabkan tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu. Sehingga kalau ada orang yang memaksakan untuk bersatu antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, nah tidak akan mungkin bisa. Karena kita memiliki keyakinan wajibnya mengikuti sunnah, haramnya mengikuti hawa. Kok bisa disatukannya seperti ini? Kalau ada orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, namun bisa bersatu dengan para pengikut hawa nafsu, maka dia sesungguhnya bukan ahlu sunnah. Tetapi dia adalah pengikut hawa nafsu juga. Yang berselubung pada kalimat sebagai ahlu sunnah. Maka berhati-hatilah. Al-Imam Abu Kilabah mengatakan, inna ahlal ahwa ahlu dhalalatin. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka adalah ahlu dolan, orang-orang yang sesat. Sesuai dengan sabda Nabi, wa kulla bid'atin dolalatun, wa kulla dolalatin finnar. Semua yang bid'ah itu pasti sesat. Pasti sesat. Kenapa demikian? Karena bid'ah itu hawa. Tanyakan sama mereka, ahli bid'ah, mengapa kamu berbuat bid'ah? Apakah kamu mengikuti sunnah Nabi? Apakah kamu mengikuti Rasul? Kalau dia mengatakan, ya Rasul tidak seperti kamu. Rasul tidak mensyariatkan seperti yang kulakukan. Berarti yang kami ikuti apa? Ya seleranya dia. Kemauan gurunya. Ternyata betul terbukti bahwa ahli bid'ah itu bukan ahli sunnah. Bisa dipahami hadirin? Maka jadilah kita waikum muslimin sebagai ahli sunnah. Apa makna ahli sunnah? Ahlu itu kalau bahasa kitanya keluarga. Misal seperti kalimat ahli keluargaku. Nah, kalau disebut ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah. Orang-orang yang mewajibkan kepada dirinya untuk mengikuti sunnah. Tandanya apa? Dia tidak mengikuti hawa nafsu. Dia tidak mengikuti pikirannya. Dia tidak mengikuti anggapan benarnya. Dia tidak mengikuti selera orang. Kecuali yang diikuti dalam beragama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jauhnya perbedaan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Kita lanjutkan ucapan Imam Abu Kilabah. Wala ara masirahum illa an-nar. Dan aku tidak melihat tempat kembalinya mereka kecuali neraka. Sesuai dengan sabda Nabi, wa kullu dhalalatin finna. Fajaribhum, maka jaribhum, kata beliau. Artinya, kalau anda ingin tahu, jaribhum. Makna jaribhum itu mujarabah, tajribah. Artinya, silakan anda teliti, silakan anda cek. Ahlul bid'ah itu siapa? Ketika anda sudah mendapatkan ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang sesat dikarenakan tidak di atas sunnah, maka orang yang sesat itu kemana tempatnya? Silakan cek kehidupan mereka. Kita melihat dari kaum muslimin ahlul bid'ah. mereka tidak semangat dalam talab ilmi yang sunnah. Ahlul bid'ah tidak mau mereka untuk belajar sunnah. Tidak mau ekor muslim. Karena kalau mereka mau belajar yang sunnah, tentunya akan dituntut mengamalkan yang sunnah. Dan akan selalu dituntut untuk beramal dengan dibuktikan sesuai dengan sunnah atau tidak. Itu mereka gak mau. Yang mereka pelajari ya buku-buku mereka, pengajian-pengajian mereka ya seperti-seperti itu. Ya. Aneh. Habis waktu buat gedung ringan, Pak. Kasihan. Mereka tidak bertambah ilmu. Padahal sudah sekian lama. Tembangan. Ngerti tembangan, Pak? Syairnya orang Arab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ahlu sunnah tidak seperti mereka. Ahlu sunnah talabul ilmu. Ahlu sunnah haus dengan ilmu. Ahlu sunnah mengharuskan dirinya sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah itu bil adillah, dengan dalil. Sehingga mereka adalah orang-orang yang mempelajari bimbingan Nabi dengan seksama. Falaysa ahadun minhum yantahilu qawlan au qala hadithan fayatanaha bihil amru duna syaikh. Kata beliau, tidak ada satupun ahlul bid'ah yang beraliran dengan satu aliran, beraliran dengan satu pemahaman bid'ah, yang mana akhir dari urusan mereka itu adalah pertempuran. Akhir dari urusan mereka adalah asyif, peperangan, pembunuhan. Ini ahli bid'ah wa komisi. Di mana mereka itu menghalalkan darah manusia dikarenakan tidak sesuai dengan bid'ahnya mereka. Semisal khawarij imaman. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin dikarenakan tidak sesuai pemahamannya dengan pemahaman khawarij. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman itu ada seorang tokoh yang mengajarkan pemikiran Mu'tazilah. Di antara pemikirannya mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika Ahlul Bid'ah ini memiliki kekuasaan dan bisa mempengaruhi pemimpin negara di waktu itu, yang disebut dengan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil Billah. Pimpinan-pimpinan di negeri itu berpaham dengan paham Bishr Marisi. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka ditangkapi, dibunuhi. Siapa yang mengatakan kalam Allah, Al-Quran adalah kalam Allah, maka ditangkap. Siapa yang mengatakan Al-Quran kalam Allah, dipenjara bahkan dibunuh. Hakada mereka ikum sini. Sehingga al-bid'ah ketika dia berkuasa, itu akan semena-mena. Mereka akan menangkapi pihak-pihak yang tidak setuju dengan pemikiran mereka, begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Menghalalkan perbuatan anarki dan yang lainnya. Radikal dan yang lainnya. Jangan dianggap kaum muslimin bid'ahnya sufi tidak berujung pada hal yang sama. Sama ya kaum muslimin. Di negeri-negeri di mana mereka berkuasa, Syiah umamanya, mereka berkuasa, maka ahli sunnah pun dibantai sama. Begitulah ucapan dari beliau. Karena apa? Mereka mengikuti hawa. Adapun ahlu sunnah kaum muslimin, jikalau sebuah negeri penguasanya Ahlussunnah, ulamanya Ahlussunnah. Ahlul bid'ah tidaklah dibunuh dikarenakan Ahlussunnah mengikuti ilmu. Ahlul bid'ah itu masih muslim. Walaupun mereka sesat, menyimpang, tetapi tidak berarti mereka murtad yang halal darahnya, tidak. Tidak boleh dibantai, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditembaki atau dipenggal, tidak boleh. Mereka masih muslimin, tetapi diperingatkan agar berhenti dari bid'ahnya. Diajak kembali kepada yang sunnah untuk bertobat dari yang bid'ah. Ini dia komisi. Aman, tentram, jikalau mayoritasnya adalah ahli sunnah. Dikarenakan mereka tidak semena-mena. Mereka berjalan di atas apa? Al-ilmu. Melihat, memandang perbedaan itu dengan ilmu. Ini batil. Katakan batil. Tetapi orangnya masih muslim. Beda dengan musyrikin dan kafirin. Orang yang beragama kafir dikatakan kafir, toh tetap tidak dibunuh. Dikarenakan orang kafir itu tidak satu jenis. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya beliau mengatakan, wa inna nifaqa kana daruban. Nifaq pada ahlul bid'ah itu sangat nyata. Nifaq yang ada pada pengekor hawa nafsu. Doruban, doruban yakni sangat banyak, sangat nyata. Dominan, mendominasi mereka. Misal seperti, munafik itu adalah antara lisan dengan hati tidak sama. Lisan mengatakan cinta Rasul, tetapi hatinya ketika diberitahukan sabda Nabi, sunnah Nabi, benci. Ini dia. Apakah ada kaum muslimin? Saya berikan contoh, sebuah contoh yang sama-sama telah kita pelajari. Mereka-mereka yang datang ke kuburan-kuburan yang telah ditentukan oleh mereka. Memilih kuburan itu tanda bahwa ziarah yang mereka lakukan adalah ziarah yang plus. Plus apa pak? Plus tawassul. Ya. Plus ngalah berkah. Plus walet pesugihan. Dan yang lain. Tatkala mereka melakukan hal itu, mereka menganggap itu adalah cinta Rasul. Tanya sama mereka, cinta Rasul tidak? Cinta Rasul. Tapi ketika diberitahukan, la'anallah Yahudu wa Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudu wa Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi, kuburan-kuburan orang yang saleh, dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Fala tattakhidul qubur masajida. Maka jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inna nahakum an dzalik. Sungguh aku melarang kalian dari hal itu. Beritahukan hadis ini kepada mereka. Menolak serta merta. Bahkan mereka sangat mengagungkan kalau ada satu kuburan di dalam masjid. Mereka sangat senang kalau ada masjid yang di situ ada kuburannya. Ya berarti utuang sembarangan ngomong. Sebab apa? Dikuburkan di dalam masjid. Atau satu kuburan yang dibikin ruangan, kemudian di situ diberikan mushaf Al-Quran, tadarus. Di situ dipanjatkan doa, di situ dilakukan salat sunnah, di situ dilakukan salat malam. Bukan masjid, tetapi kuburan yang dibangun, bangunan di atasnya, ruangan. Ya, betahi cara mereka. Ya, di kipasinan jine ya betahi. Ya. Bahagia kaum muslimin. Tapi ketika diberitahukan sunnah Nabi, marah-marah. Saya tidak cocok dengan sunnah Nabi, walaupun saya cinta Nabi. Ini kemunafikan namanya, Pak. Saya tidak mau dengan hadis ini, saya enggak pakai. Walaupun saya cinta Nabi. Cinta Nabi di lisanmu. Cinta Nabi itu diwujudkan dengan ittiba' Rasul. Mengikuti Rasul dalam semua sisinya. Hakadza qaumul muslimin, mereka kondisinya seperti itu. Wa inna nifaqa kana duruban, sesungguhnya kemunafikan pada diri para pengikut hawa nafsu itu sangat nampak. Seperti seorang yang mengatakan iman kepada Allah tetapi dia gemar maksiat, dipertanyakan imannya. Dulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertemu dengan sahabat Nabi yang dikenal dengan Hamdalah. Dia dikenal dengan Hamdalah. Begitu bertemu, Abu Bakar berjabat tangan, mengucapkan salam, berjabat tangan, bertanya, "Kaif haluka ya Hamdalah? Bagaimana kabarmu wahai Hamdalah?" Qala Hamdalah mengatakan, "Nafaqa Hamdalah." Hari ini Hamdalah, yani saya ini, sedang terkena penyakit kemunafikan. Beliau mengatakan terhadap diri sendiri, saya ini munafik. Hari ini saya terkena sifat kemunafikan. Padahal sahabat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh beliau? Beliau mengatakan, "Idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ra'aina hatta ka'anna ra'ya 'ainin." Kita ini kalau lagi duduk di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, taklim bersama Rasul, mendengarkan ilmu dari Rasul, beliau berbicara tentang surga seakan-akan kita melihatnya, maka naiklah iman kita, semangat untuk meraihnya. Kalau beliau berbicara tentang neraka, kita seakan-akan melihatnya dan takut dengan neraka. Kita pun berhenti dari maksiat dan dosa, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kata Hamdalah, "Idza raja'na," kalau kita sudah pulang ke rumah masing-masing, "afasna al-azwaja wal aulada wa dayya'at fanasina kathira." Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah masing-masing, kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita, kita sibuk dengan urusan dagang kita, kita sibuk dengan urusan duniawi kita, akhirnya kita lupa dengan bimbingan Nabi, imannya turun. Lupa dengan petunjuk Nabi, semangatnya berkurang dikarenakan kesibukan duniawi. Ini oleh para sahabat Nabi, ini sudah terasa sebagai bibit-bibit kemunafikan. Nek teng masjid tanggi Pak, manduk-manduk. Nek wis teng dalan kelalen. Diperintahkan tundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahram. Mantap. Begitu nang dalan ora bisa. Karena apa? Mbok nabrak sih. Alasannya bang. Alasannya mbok nabrak padahal jelalatan makan. Hadirin kaum muslimin. Itu dikatakan oleh sahabat Nabi sebagai bentuk kemunafikan. Bedanya kita dalam satu kondisi dengan kondisi yang lain. Lah bagaimana dengan kita ya kaum muslimin? Maka apa yang dilakukan oleh dua sahabat ini, Abu Bakar Siddiq dengan Hamdalah, dua orang ini pun mencari obat. "Ta'al bina ila Rasulullah najlis." Mari kita ke Rasulullah duduk sejenak untuk talabul ilmi guna meningkatkan iman. Sehingga talabul ilmi di zaman Rasul itu berulang kali, Pak. Berulang kali. Kerap sedikit langsung majlis dengan Rasul. Taklim dengan Rasul, duduk pojangan, nasihat, ilmu. Mereka menghafalnya dan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Begitu kehidupan para sahabat. Sehingga ibadah taklim dari hadis ini dan hadis yang lainnya adalah ibadah yang bisa dilakukan di waktu kapan saja. Mau ba'da subuh, ya silakan. Mau jam 7, jam 8 pagi, silakan. Tidak larang. Sebelum zuhur mau taklim, silakan. Ba'da zuhur, ba'da asar, menjelang maghrib atau ba'da maghrib, tidak ada waktu-waktu yang dilarang untuk taklim. Kecuali para ulama menyebutkan sebelum dilaksanakannya Jum'ah. Jam 9 taklim, jam 10 taklim, padahal itu hari Jum'at, dimakruhkan. Karena hari itu nanti akan ada apa? Khutbah Jum'at. Adapun setelah Jum'at, boleh. Ba'dal asar hari Jum'at, boleh. Bagaimana setelah sholat traweh? Boleh atau tidak? Kok mengana pak jurusan ya? Sholat terawih kaum muslimin adalah sebuah ibadah yang tidak boleh untuk kita istilahnya disisipi dengan amalan lain. Semisal taklim di tengah-tengah terawih, ya maksudnya setelah salam pak, bukan lagi sholat dan taklim. Dua rakaat salam duduk taklim. Kemudian dua rakaat salam, dua rakaat, kemudian taklim lagi, kemudian witir, itu tidak boleh. Dan ibadah salat tarawih itu adalah satu urutan, satu rangkaian dilakukan pada salat isya. Seandainya ada tausiyah atau taklim pada isya, itu sudah terputus, salat isya selesai. Kemudian dia melakukan mengisi karena mengumpulkan atau pas kebetulan pada ngumpul warga, sampaikan ilmu di mana mereka kadang kalau Ramadan tok datangnya ke masjid pak. Ada tidak yang kayak gitu pak? Banyak. Ya, maka kasih ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Baru setelah selesai itu, selesai taklim ibadah tersendiri, kemudian terawih ibadah sendiri. Yang tidak boleh dilakukan kadangkala setelah selesai terawih, sebelum witir, di situ tidak boleh. Itu adalah ucapan para ulama kita, di antaranya Syekh Ibn Uthaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Sehingga boleh taklim kapanpun saja, di saat-saat yang ada pada kehidupan kita. Kemudian berikutnya, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ بِالصَّدَقَةِ. Di antara mereka ada orang-orang yang mengingkari janjinya kepada Allah. Di antara mereka ada yang menghinamu dalam perihal sadaqah. وَمِنْهُمْ الَّذِي يُؤْذُونَ النَّبِيِّ. Di antara mereka ada yang menyakiti Nabi. فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ. Mereka itu berbeda-beda pelanggarannya. Berbeda-beda penyelisihannya. Wajtama'u fi syak wa takdzib. Namun semua mereka itu sama dalam hal ragu dengan sunnah Nabi. Bahkan mereka tidak percaya dengan sunnah Nabi. Kalau mereka percaya dengan sunnah Nabi, untuk apa melakukan bid'ah? Oh, Nabi sudah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Tinggalkan kalau kamu percaya. Mengapa mereka masih melakukan bid'ah? Karena mereka dalam syak wa takdzib. Asyakku yakni ragu-ragu dengan hadis Nabi. Ragu-ragu. Di antara bentuk ragu-ragunya yang mereka ada-adakan, ucapan Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Mereka mengatakan kul dalam ayat, dalam hadis ini itu tidaklah maknanya semua. tapi sebagian. Wong Nabi sendiri yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat tanpa beliau mengecualikan. Tapi dasar mereka al-bid'ah ragu dengan hadis tadi, maka mereka menafsirkan sendiri. Tidak semua kalimat kul itu maknanya adalah semua. Ini dia. Sehingga bid'ah itu ada yang baik, ada yang jelek, ada yang hasanah, ada yang sayi'ah. Ini dikarenakan ragu dengan sabda Nabi. Atau lebih daripada ragu, tidak percaya. Kalau dia percaya, semua yang bid'ah itu sesat, semua yang sesat itu finar, maka dia tidak akan menjadi ahli bid'ah. Karena Nabi sudah memberitahukan bid'ah itu dolalah. Dolalah itu finar. Saya berhenti dari bid'ah. Tobat dari bid'ah. Kalau percaya. Sehingga lisan mereka mungkin mengatakan saya percaya dengan Nabi. Tetapi lisanul hal, lisan kondisi kenyataan mereka, mereka tidak percaya kepada Nabi. Hadirin kaum muslimin, itulah ahlul bid'ah. Wa inna ha'ulai ikhtalafa qauluhum wajtama'u fi syai'. Sungguh mereka itu berbeda-beda ucapan-ucapan mereka dalam bid'ah-bid'ah mereka. Namun mereka sepakat ketika mereka berkuasa akan menghalalkan darah orang-orang yang menyelisi mereka. Wala ara masirah illa nar. Maka aku tidaklah melihat tempat kembalinya mereka kecuali adalah api neraka. Hadirin yang dimuliakan, sesuai dengan hadis yang kemarin kami sampaikan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan semua dalam neraka. Ini muslimin ya kaum muslimin. Dan yang namanya muslimin, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Muslimin, ada yang masuk surga dengan hisab. Hisaban yasiran, dengan hisab yang mudah. Muslimin, ada yang dihisab dan ada yang divonis masuk neraka. Muslimin, ahlu tauhid, kalau musyrikin masuk neraka langsung. Tetapi dia mendapatkan syafaatnya Nabi, maka dia selamat dari vonis neraka dan masuk dalam surga tanpa masuk neraka. Ada di antara muslimin yang masuk neraka terlebih dahulu, divonis dalam neraka sekian lama, kemudian dia mendapatkan syafaat dari Nabi dan yang lainnya, dari malaikat, dari teman-teman yang saleh, dengan izin Allah akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Tidak sampai habis masa tahanannya, kalau itu dikatakan tahanan. Ini. Ada di antara muslimin yang masuk neraka sampai habis dosanya baru dientaskan. Dikarenakan dia memiliki iman. Mati di atas iman bukan kafir. Mati di atas tauhid bukan syirik. Maka mereka masuk dalam surga. Setelah itu, habis muslimin, tidak ada lagi dalam neraka orang yang beriman, maka mereka semuanya kekal selamanya adalah musyrikin dan kafirin. Ada kalanya ahlul bid'ah itu kita lihat dia sebagai ahlul bid'ah, tetapi dia ternyata juga musyrik. Kita tidak tahu kalau dia musyrik. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Nah. Ya dia ngingut jimat. Bahkan dia ngingut jin. Bahkan dia mungkin punya ritual khusus. Bulan-bulan khusus. Untuk apa? Ngerawat. Bahasa Jawanya ngeruat. Ngerawat pusaka. Kita tidak berani untuk mengklaim dia musyrik. Tapi perbuatan itu perbuatan syirik. Ada apa benda-benda itu dimandikan, di minyak wangi ini, ditaruh di tempat yang dimuliakan, ditinggikan, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Di hari-hari tertentu mencari hari yang sakral, kliwon. Ora paing apalagi pasaran pitik. Mesti kliwon, cari yang angker. Kemudian dibikin mitos, ini ada isinya. Ini ada isinya, ini ada isinya. Ini bisa terbang. Ini bisa. Ini ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Tapi sekali lagi untuk mengatakan seorang itu jatuh pada syirik, kita berat. Tapi itu perbuatan syirik. Kalau dikatakan sama mereka, kalian musyrikin. Oh, enggak mau. Kami muslim. Karena tidak paham apa itu syirik. Tidak paham kalau jimat-jimat itu diyakini begini dan begitu, itu maknanya engkau bertawakal padanya. Itu maknanya engkau mengharap perlindungan kepadanya. Itu menunjukkan anda tidak lagi kepada Allah, tapi kepada benda-benda tersebut. Takutnya bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada isi dari pusaka tersebut. Kenek orang didusi, mabur ngoge, ngamuk. Nah. Ini keyakinan. Hakadah kaum muslimin, Allah sudah terlupakan oleh mereka. Tapi yaitu kalau dikatakan mereka musyrikin, marah besar. Tapi mereka tidak paham itu musyrik. Sehingga bisa terjadi fulan di mata kita sebagai al-bid'ah saja, karena kita tidak melihat dan apa belum berani mengklaim dia kafir atau musyrik, tetapi di hadapan Allah dia sebagai apa? Musyrik, munafik, kafir. Bisa terjadi. Sebagaimana kaum munafikin di Madinah di zaman Nabi disikapi sebagai muslim, disikapi sebagai sahabat, diucapkan salam kepada mereka, bergaul bersama sahabat yang lain, padahal dia apa? Munafiqin. Hagadah kaum muslimin. Dan ini terjadi pada mereka, na'udhu billah min dalik. Kenapa mereka di samping ahli bid'ah juga jatuh pada syirik? Karena mereka tidak mengharuskan mengikuti Rasul. Ini dia. Tidak mengharuskan untuk mengikuti Rasul. Kalau mereka mengharuskan mengikuti Rasul, ya tidak akan mau dengan benda-benda dan keyakinan itu. Padahal kalau sudah orang itu gemar dengan jimat, itu dekat dengan keyakinan hari-hari baik, hari-hari buruk. Tatoyur dengan apa? Nama-nama hari. Nama-nama bulan. Kalau sudah seperti itu, paling takut bulan suro. Muharram. Yang mengakibatkan pasar sepi karena orang pada dagang. Kenapa mereka tidak mau dagang? Karena orangnya sih barang gawe. Berturut, berlapis ternyata. Bukan sampai di situ saja penyimpangannya. Berlapis, bertambah parah terus. Sampai kapan? Sampai mati. Kecuali jikalau dia mau talabul ilmi sampai mati, kecuali jika Allah memberikan rahmat taufik agar dia tahu bahwa perbuatannya salah, barulah dia bertobat. Barulah dia akan bertobat ketika dia tahu bahwa perbuatannya salah. Dan anak tesi mengatakan, masih dia mengatakan ini ibadah, kira-kira tobat tidak apa? Dia mboten. Bagaimana saya tobat dari ibadah ini mboten, lah lucu itu Pak. Dari dewek muslimin kita masuk pada bab berikutnya. Apakah ahlul bid'ah itu masih mungkin bertobat? Hal li ahli bid'ah min taubatin? Apakah ahlul bid'ah itu masih mungkin mendapatkan pintu taubat? Ini bab yang ke-41. Bab ini pada bulan depan. minggu depan, kan ini sudah bunyi. Sudah bunyi belum? Ya katakanlah sudah bunyi, Pak. Kita masuk satu poin. Masih 2 menit, Pak, eman-eman. Poin ke-575 yang ada dalam buku kita. Sabda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab sunnah dari Imam Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Sahihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah tajaza, inna Allah tajaza at-taubatan sahibi kulli bid'atin." Sesungguhnya Allah menutupi taubat dari semua pelaku kebid'ahan. Ihtajaza menutupi taubat dari semua pelaku kebid'ahan. Coba lihat kaum muslimin. Mungkin ada yang bertanya, nyatanya aku bien ahlul bid'ah. Mungkin ada di antara hadirin ahlul bid'ah bien, Pak. Ada tidak? Mantan kabeh lah ya, Pak. Ternyata saya bisa mengenal sunnah, saya bisa bertobat. Waduh, sudah bunyi, Pak. Jawabannya minggu depan. Eman-eman. Jawabannya kaum muslimin, Rasul mengatakan yang tertutup pintu tobat adalah dari mereka-mereka yang masih bergelut dengan bid'ah dan bid'ah. Selama dia di atas bid'ah, pintu tobat tidak akan tertutup. Karena apa? Dia tidak merasa salah. Adapun yang dulu dia ahlul bid'ah, kemudian menjadi ahlul sunnah, itu dikarenakan dia mau talabul ilmi. Dia mau mengerti, dia mau belajar, dia mau membaca, dia mau mengkaji. Oh, ternyata yang dulu saya lakukan salah ya. Astagfirullah, saya tobat darinya. Itu karena belajar, Pak. Tapi kalau tidak mau belajar, ajik kok ajik. Ngantek mati. Ngerti ajik kok ajik, Pak? Iya. Tetap di atas bid'ahnya. Rawer-rawer antas. Malang-malang putung. Cekuk-kuk. Nah, bahasa Jawanya. Bid'ah tetap bid'ah. Sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.